Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah la nabiyya ba'dah. Hari ini kita akan mengkaji surat Asy-Syu'ara juz 19 ayat ke-5. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَمَا يَأْتِيهِمْ مِنْ ذِكْرٍ مِنَ الرَّحْمَنِ مُحْدَثٍ إِلَّا كَانُوا عَنْهُ مُعْرِضِينَ. Setiap kali disampaikan kepada mereka suatu peringatan baru dari Tuhan yang Maha Pengasih, mereka selalu berpaling darinya. Pendengar yang dirahmati Allah, Allah subhanahu wa ta'ala di sini menggunakan kata-kata ar-Rahman, minar-Rahman, tidak menggunakan minallah. Karena memang peringatan itu bersumber dari semangat kasih dan sayang. Jangan berpikir ketika kita diperingatkan oleh guru sebagai siswa atau diperingatkan oleh dosen sebagai mahasiswa atau diperingatkan oleh atasan sebagai pekerja, itu merupakan bentuk-bentuk dari penindasan. Tidak selamanya. Allah ingin mengatakan kepada kita, peringatan itu baik. Peringatan itu unsur dari kasih sayang. Zikrim minar rahman. Peringatan itu wujud kepedulian kita. Care. Wujud dari concern kita. Perhatian yang maksimal. Inilah yang disebutkan dalam Al-Quran bahwa Allah dengan kasih sayangnya menggantikan nama minallah menjadi minarrahman. Namun, kalau sudah kita beritahu, sudah kita contohkan, kita beri teladan bagaimana menjadi manusia yang selamat karena menghindari peringatan-peringatan buruk. Dan ada komunitas yang tidak mau mendengarnya, illa kanu anhu mu'ridin, tetap berpaling darinya, ya sudah. Itu sudah di luar dari wewenang kita. Itu sudah bukan menjadi tanggung jawab kita. Innama anta muzakir, lasta alaihim bimusaitir. Engkau wahai Muhammad memberi peringatan dengan penuh kasih sayang. Habis itu mereka tidak mau, memang bukan koridor kita untuk memaksa manisnya tebu itu. Inilah yang kita dapat ambil inspirasi di ayat 5 dari surat Syu'ara. Untuk mengembangkan inspirasi ini, wawasan ini, sudah ada Ustaz Syamu dan Ustaz Fadli. Kami persilahkan. Sahabat inspiratif rahimakumullah, melanjut kaji kita di ayat 5 surah Syu'ara juz 19. Menarik sekali. Allah selalu menampilkan yang dikatakan oleh narasumber sebelumnya, Dr. Zainal, bahwa peringatan itu bagian dari kasih sayang. Di pertemuan sebelumnya kita bicara bagaimana Allah menyapa kita dengan dua konsep dasar, dengan nikmat atau dengan azab atau musibah. Ada orang jikalau sakit, parah, ada orang kalau bangkrut bisnisnya, baru ingat di mana ada Tuhan yang lebih kuasa darinya. Baru ingat di mana ada Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika orang yang disayanginya tiada, baru ingat. Ketika orang disayanginya ada di ruang ICU dan sulit, baru ingat ada yang lebih kuasa dari dirinya. Dan dia harus meminta. Jadi peringatan itu, persis yang dikatakan oleh Ustadz Zainal tadi, adalah bentuk kasih sayang. Sinabung yang lagi batuk, tsunami yang bergejolak, banjir di Jakarta, di Manado juga banjir bandang. Jangan-jangan itu peringatan dalam bentuk kasih sayang. Supaya kita kembali pada hakikat kita selaku manusia yang utuh. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Allah menyembah dan hanya kepada Allah kita minta tolong. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Bahwa kita diciptakan hanya untuk menyembah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka daripada itu, panggilan-panggilan Ar-Rahman melalui para asatidz, melalui para ulama dalam setiap waktunya, atau langsung dengan musibah yang sampai kepada kita, hendaklah kita jangan lagi berpaling. Jikalau kita berpaling lagi, bagaimana Allah tidak memberikan dosis yang lebih tinggi dari peringatan-peringatan itu? Itulah cara-cara Allah untuk menunjukkan kuasanya, dan keluarlah lisan, dari lisan kita kata-kata, ya Allah, ya Tuhanku, tolong, ampuni, tolong, bantu. Ini nanti yang sampai kepada kita. Maka, sahabat inspiratif, jangan kita seperti umat-umat terdahulu yang diceritakan di awal-awal surah Al-Baqarah. Dikatakan, wa idza qila lahum aminu kama amana an-nasu qalu anuminu kama amana as-sufaha' ala innahum humus sufaha' walakin la ya'lamun. Diajak beriman, diajak masuk Islam, diajak untuk indahnya Al-Quran sebagai solusi kehidupan. Kita mengatakan, kenapa saya harus percaya sama orang-orang bodoh? Kenapa harus percaya dengan orang-orang yang hanya duduk di atas sejadah, ke masjid ngapain sih? Baca Quran ngapain sih? Gak pakai baca Quran, gak pakai sholat, rezeki tetap lancar kok. Sahabat inspiratif, jangan sombong, jangan angkuh, peringatan itu nanti datang menerpa kita. InsyaAllah. Ustaz Syam, silakan. Baik, terima kasih Ustaz Fadli, Ustaz Zainal. Baik, para pendengar RRI yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat 5 surah As-Su'ara juz 19 ini, kita dapat memberikan sebuah inspirasi melalui aspek dari nilai-nilai pendidikan. Sebagaimana kita ketahui bersama, kita sebagai manusia yang senantiasa mengalami sesuatu hal yang baru, secara otomatis kita akan mendapatkan peringatan yang baru. Sebagaimana yang dicantumkan oleh Allah pada ayat 5 ini, surah As-Su'ara ini, bahwa setiap kali disampaikan kepada mereka suatu peringatan baru dari Tuhan yang Maha Pengasih, mereka selalu berpaling darinya. Para pendengar RRI rahmat Allah Subhanahu wa taala, dalam kehidupan manusia memang dalam mendesain bagaimana ia mendekati sesuatu hal kebaikan itu memang tidak terlepas dari bagaimana dia memiliki latar belakang kebaikan itu sendiri. Ketika peringatan yang senantiasa datang kepada kita, baik melalui gejala alam yang menghampiri kita, baik dari gejala diri kita, baik dari gejala sosial kita ataupun makhluk lainnya, sesungguhnya itu merupakan sesuatu hal yang menjadi peringatan kita sendiri. Kalau kita telaah pada saat ini, alam sudah tidak bersahabat, tata sosial sistem sudah tidak lagi mendamaikan kebaikan, diri kita juga berpotensi kepada gejala penyakit. Itu sesungguhnya merupakan peringatan-peringatan baru, karena kita adalah makhluk yang hadis, yang selalu mengalami baharu. Artinya, dalam nilai pendidikan ke depan, kita harus mampu memiliki potensi pengetahuan bagaimana kita menerima peringatan baru itu sendiri. Allah akan senantiasa memberikan gambaran ataupun gejala alam yang menghampiri kita tentang peringatan baru ini. Sehingga nilai pendidikan yang harus kita pahami dalam diri kita adalah kita harus mempersiapkannya, bukan malah harus pergi dari yang diberikan itu. Nah, jadi ketika dalam kita pahami dalam ayat 5 ini, sesungguhnya Allah memberikan pendidikan kepada kita dengan adanya peristiwa Muhammad, yang mana Muhammad di sini dikatakan tidak usah bersedih hati terhadap keingkaran musyrikin. Artinya kita harus mampu mempersiapkan diri kita untuk menerima peringatan-peringatan baru. Karena peringatan baru itu sesungguhnya peluang kita bagaimana lebih mendewasakan diri ibadah kita secara sosial, secara pribadi, secara khalifah fil ardi, agar kita bagian dari yang tidak berpaling darinya. Mungkin demikian, saya kembalikan pada Ustaz Fadli dan Ustaz Zainal. Terima kasih Ustaz Syamu dan Ustaz Fadli sebelumnya. Tafsir inspirasi ayat 5 ini berbunyi, jika manusia sudah tidak mau beriman, maka kesalahan bukan pada buku bimbingan, bukan pada Al-Quran, bukan kepada da'i, bukan pada ustadz dan mubalik, atau bukan pada siapa saja. tapi pada hati mereka yang sudah membatu. Pendengar yang dimuliakan Allah, mari kita buka hati kita, kita kaji Al-Quran, mudah-mudahan bertambah hari, bertambah dekat kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan bertambah bahagia hidup kita. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.